Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar a'adzani wa iyyakum minan nar. Para hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin, serta salawat dan salam kepada baginda nabi kita wa habibina khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beserta pada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan waktu sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis atau pembahasan dari kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimah ta'ala. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang terakhir kita membahas bahwa maksiat itu menyebabkan hati itu sakit. Hati sakit maknanya adalah hati sudah tidak lagi bisa bermanfaat dengan imunisasi yang menguatkan iman, yang menguatkan iman amal, yang menguatkan iman baca Quran, yang menguatkan iman amal saleh, yang menguatkan iman mendengar zikir. Hati yang sakit itu sudah tidak bisa lagi merasakan nikmatnya itu semua. Baca Quran sudah enggak kerasa nikmat, salat malam sudah enggak kerasa nikmat, zikir sudah tidak terasa nikmat, bahkan semakin parah penyakit semakin merasa bahwa ibadah itu beban. Bahkan lebih parah lagi, akhirnya menganggap ibadah itu adalah suatu yang membosankan. Ini yang kita katakan penyakit hati. Badan fisik bisa sakit kalau kena racun. Iman hati bisa lemah kalau kena maksiat. Yang melemahkannya adalah kemaksiatan kepada Allah. Dan ini sangat bahaya, karena dampaknya akan mengantarkan kepada malas ibadah, dampaknya mengantarkan kepada fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakitnya. Ini surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit, maksudnya orang munafikin. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Fazadahumullah marad, Allah tambah sakitnya. Sehingga mereka membenci Rasulullah, mengkhianati Rasulullah. Sehingga mereka orang yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafikina fidarki asfali minan nar. Kenapa mereka mendapatkan ancaman ini? Fi qulubihim marad, hati mereka sakit. Kenapa hati mereka sakit? Kenapa Allah tambahkan penyakit? Maksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah. Dan itu termasuk salah satu dampak daripada dosa. Para hadirin jemaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita melihat orang sesuatu yang enggak mungkin atau terkadang enggak habis pikir kita, kenapa orang ini bisa jauh sekali dari Islam padahal mungkin background-nya Islam. Belajar Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, neneknya mungkin Islam. Tapi dia semakin hari semakin jauh, bahkan seolah-olah semakin hari semakin menyerang Islam. Ini berarti fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Semakin kronis penyakitnya, semakin sulit disembuhkan. Kalau orang yang penyakitnya masih penyakit-penyakit yang dasar, terkadang dengan tobat, dengan sholat, Allah bersihkan lagi hatinya. Tapi kalau orang yang penyakitnya sudah kronis, sudah mengakar, ini akhirnya. Maksiat sekarang masuk pada poin yang berikutnya. Al-ma'asi ta'mal basirah. Maksiat itu membutakan hati. Kalau hatinya tadi sudah sakit, penyakitnya terus dibiarkan, ketika sudah menjadi dibiarkan menjadi tabiat, ketika sudah menjadi tabiat maka menjadi perangai, ketika sudah jadi perangai dia sendiri sudah terjebak dan gak bisa keluar dari perangai itu. Perangai dosa, perangai kasar, perangai maksiat, sehingga ketika dia tidak bisa dan tidak bisa, ketika dia terjebak dari perangai ini, dia menganggap ini sudah pemberian Allah, saya seperti ini. Padahal dia yang memasukkan dirinya ke dalam itu. Apa akibatnya? Wal ma'asi ta'mal basirah. Maksiat menyebabkan hati jadi buta. Ini pernah kita bacakan, Allah berfirman, yang buta itu bukan mata kepala, fa innama ta'mal absar fil qulub. Tapi yang buta itu absar, pandangan yang ada di hati. Ini yang dikatakan pandangan berpikir. Sehingga ini dampak dosa berikutnya. Maksiat akan menyebabkan orang tadi buta hatinya. Orang kalau buta matanya, tapi kalau hatinya masih bersih, insya Allah jaminan surga. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Allah berfirman, jika aku mengambil dari hambaku habibatai, dua yang dia cintai, itu maksudnya matanya, awattuhumal jannah, aku akan tukar dua matanya dengan surga. Kalau yang sakit mata fisikis. Tapi kalau yang sakit itu mata hatinya, gak bisa lagi nilai yang benar itu benar. Yang salah gak bisa dinilai salah. Dibalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang harusnya dibela malah dibenci, yang harusnya dibenci malah dibela. Yang harusnya ada di barisan kaum muslimin, malah dia berada di barisan berlawanan dengan kaum muslimin. Kenapa? Allah butakan hatinya. Oke, itu Rasulullah selalu berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkan kepadaku itu hak, itu hak. Nampakkan kepadaku yang benar, itu benar. Karena sebagian orang dijadikan, ditutupi matanya, sehingga gak nampak yang benar itu benar. Bahkan yang lebih parah, benci kepada yang benar. Alergi kepada yang benar. Yang lebih parah lagi, memerangi kebenaran. Subhanallah. Diberikan penjelasan, diberikan analogi, diberikan cara berpikir, gak masuk. Kenapa? Allah butakan hatinya. Loh, kenapa tiba-tiba Allah butakan hatinya? Tidak akan mungkin dia menjadi buta dan berpenyakit kecuali tahapan-tahapan telah dia lalui. Tahapan-tahapan maksiat. Mungkin pertama dia lakukan, dia galau, dia risau, dia merasa bersalah. Ketika dia merasa bersalah, rasa bersalahnya diacuhkan, dia pinggirkan, terus melakukan maksiat. Akhirnya kegalauan, kerisauan hilang, maksiat jadi biasa. Ketika kegalauan, kerisauan hilang, maksiat jadi biasa, ketika terus dibiasakan menjadi nikmat. Yang tadinya galau, risau, bersalah, sudah berubah sekarang, jadi enak, udah kebiasaan. Sudah menjadi enak, kebiasaan, dia terus ulang dan terus ulang, akhirnya menjadi kebutuhan. Kalau gak melakukan, nagih. Kalau gak melakukan, malah jadi kebalikannya, galau, risau, harus melakukan. Kenapa dia bisa sampai kepada step seperti ini? Dia sendiri yang mengubur hatinya. Ketika dia terus melakukan dan melakukan, bahkan telah menikmati dosa tadi, menikmati maksiat tadi, tidak peduli lagi dengan dampak-dampak dosa, Allah jadikan matanya tertutup. Yang tadi dianggapnya dosa menjadi yang tadinya dianggap dosa oleh dia berubah menjadi sebuah kebutuhan, kecintaan. Kalau dia sudah cinta, dia sudah butuh, pasti dia bela. Biar semua orang mengatakan salah, kalau dia sudah merasakan cinta dan butuh, dia bela. Apakah dia enggak punya mata? Apakah enggak punya akal? Punya akal, punya mata, tapi Allah butakan matanya. Allah jadikan dia tersesat. Yang batil dibela, yang hak dicela. Parah enggak? Mengapa manusia sampai step seperti ini, tahapan seperti ini? Ini tahapan kronis dalam penyakit hati. Orang terkadang berpikir penyakit hati itu dengki, betul, itu penyakit-penyakit awal, hasad, penyakit-penyakit awal. Tapi penyakit yang terparah adalah suatu penyakit yang menyebabkan kita memerangi agama Allah. Maka dikatakan kenapa munafik dikatakan berpenyakit hatinya? Kenapa orang kafir dikatakan berpenyakit hatinya? Kenapa orang-orang musyrikin dikatakan berpenyakit hatinya? Karena sudah terbalik fitrahnya. Terbalik jiwanya. Yang harusnya membela Allah dan Rasul, membela kebenaran, malah mencela kebenaran. Ada enggak tidak ada tidak orang seperti ini? Ada. Tetap kadang-kadang tetap pakai songkok. Atau kadang-kadang mungkin tetap di depannya masih pakai haji. Tapi bukan itu yang jadi patokan kita. Allah menggiring dia dan membiarkan dia dikarenakan perbuatannya, Allah jadikan pandangannya buta. Ini pembahasan kita hari ini. Berkata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, wa min uqubatiha, dan di antara uqubah, hukuman, hukuman orang yang melakukan maksiat dan dosa, anha ta'mal basiratul qalbi, maksiat itu akan membutakan pandangan hatinya. Watatmas nurah, bahkan akan menghilangkan cahaya hatinya. Watatadut turukul ilm, akan menutup pintu-pintu ilmu. Gak paham-paham, gak mudeng-mudeng kalau dikasih tahu agama. Dikasih tahu 100 dalil juga gak bakalan paham. Tasaddut turukul ilm, karena maksiat menutupi hatinya, menutupi kepalanya untuk datangnya ilmu. Wa tahjabu mawadul hidayah, bahkan ini menjadi hijab, tirai yang menghalangi dia dapat hidayah. Bagaimana mau dapat hidayah, ilmu saja enggak masuk? Bagaimana mau dapat hidayah, dengan ketaatan saja benci? Bagaimana mau dapat hidayah, yang batil dibela, yang hak dibenci? Bagaimana mau dapat hidayah? Berkata di sini, waqala Malik li Syafi'i, berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, semua orang kenal Imam Malik, padahal hidup sudah 1300 tahun yang lebih, 1300 tahunan dia hidup lebih, tapi orang sampai sekarang kenal. Berkata Imam Malik li Syafi'i, berkata Imam Malik kepada Syafi'i, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Lama sama bihi ru'yatil kal makhayil, ketika dia melihat kecerdasan, kejeniusan Imam Syafi'i, Imam Malik kagum. Ternyata yang melihat kejeniusan, kecerdasan Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, Imam Malik ini melihat kecerdasannya, kagum. Begitu juga Imam Syafi'i, ketika dia sudah tinggal di Mesir, dia sempat kembali ke Baghdad. Sampai Baghdad dia ngajar. Begitu dia mengajar, Imam Ahmad hadir di majelisnya. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad. Imam Malik memuji Imam Syafi'i. Mereka semua Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam para ulama-ulama. Apa kata Imam Malik? Inni arallaha ta'ala qad alqa 'alaika nuran wa Syafi'i, sesungguhnya aku telah melihat, aku menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melemparkan ke dalam dirimu itu cahaya. Fala tudfi', jangan engkau padamkan cahaya ini bidzulmatil ma'siyatin, dengan gelapnya maksiat. Artinya dalam hadis, dalam kisah-kisah yang lain yang berkata adalah Waqi', ketika itu Imam Syafi'i berkata, sakauti ila Waqi' an su'hifdi, aku mengeluh kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku, enggak masuk-masuk ilmu agama, enggak masuk-masuk hafal Quran. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi', apa kata Imam Waqi'? Kata Waqi', inna hadzal ilmu nura, sesungguhnya ilmu agama ini adalah cahaya, dan Allah tidak akan memberikan cahaya kepada pelaku maksiat. Gak bakalan bisa dapat hidayah kalau terus melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan menyebabkan hati itu buta. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, fattakullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah ajarkan kalian agama, Allah pahamkan kalian agama. Kapan kita bisa paham agama? Kapan agama ini bisa menyerap di diri kita? Kapan hadis dan Quran itu bisa menyatu dalam dada kita? Ketika kita bertakwa, menjauhkan maksiat. Tapi kalau masih bergelut dengan maksiat, bergelut dengan dosa, lalu mempelajari ilmu agama, akhirnya agama cuma sebagai wawasan, tapi bukan sebagai amalan. Tahu, tapi gak diamalkan. Ngerti, tapi gak dijauhi. Fattakullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kalian, ajarkan ilmu agama, pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu merupakan rizki yang terbesar, yang tidak bisa dicari kecuali salah satunya adalah hidayah dari Allah. Inilah yang Rasulullah selalu minta. Rasulullah SAW selalu meminta di setiap paginya, di setiap ba'da zikir subuhnya, sebelum masuk waktu siangnya, Rabbi zidni ilman warzukni fahman, ya Allah tambahkan aku ilmu. Bagaimana mau bertambah ilmunya kalau di dalam hatinya masih ada minyak? Ilmu itu air, maksiat itu minyak, bercampurnya minyak dan air tidak akan bisa. Rabbi zidni ilman warzukni fahman, rizkikan aku pemahaman. Kata Imam Malik di sini bahwa ilmu Allah, pemahaman agama itu cahaya. Cahaya tidak akan bisa dicampur dengan kegelapan maksiat. Kita mau ngasih tahu bagaimanapun, kalau belum Allah berikan cahaya, maka tidak akan bisa dia mendapatkan hidayah. Waqala Imam, wala yazalu hadan nur yudha'ifu wa yatmahal. Katanya ke sini, cahaya ini akan terus melemah dan akan terus mengecil. Wa dhulumul ma'asi yuqawi hatta yasiru qalbi fi mithli layla wal bahim. Kalau cahaya-cahaya iman tadi, cahaya ilmu tadi terus mengecil, maka akan terus bertambah adalah kegelapan maksiat di dalam hati. Ketika kegelapan maksiat tadi selalu menguat, hatta yasiru qalbi mithli layl bahim, sampai-sampai hati itu bagaikan malam yang pekat gelap. Ini yang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, jika engkau melakukan dosa, nuktatin sauda fi qalbi, Allah akan berikan titik hitam di hati. Fa in zadat, jika dia terus melakukan dosa, zadat, terus bertambah titik hitam ini, hatta ya'lu qalbah, sampai titik hitam ini menguasai hatinya, jadi hitam hatinya. Fa in taba wastaghfar, jika dia bertaubat, beristighfar, suqila qalbuh, Allah akan bersihkan lagi hatinya. Yang bersihkan juga gak sekali bersih. Ini tergantung kotoran. Udah karatan, udah berapa tahun nih kotorannya? Kalau sudah karatan, sudah menyatu, bersihkannya gak bisa sebentar. Kalau mungkin ya kotoran gigi yang hari ini dicuci pakai sikat gigi bisa. Tapi kalau kotoran giginya udah dari kecil, bersihinnya susah. Nah seperti itu juga kalau di hati sudah kotoran maksiat tadi sudah menjadi tabiat. Oh subhanallah, peperangan dalam diri untuk membersihkannya luar biasa. Kalau bukan tekad yang kuat, kalau bukan pertolongan Allah, dia gak bisa merubah dirinya. Karena sudah menjadi tabiat, karena sudah menjadi bentuk, sudah menjadi karakter, tapi tetap bisa berubah. Kenapa? Karena asal penciptaan manusia adalah fitrah, bersih. Cuman untuk membersihkannya, untuk menjadikan dia bersih seperti semula, tentu butuh tenaga, butuh usaha, butuh kekuatan, butuh kesabaran. Yang sudah bertahun-tahun menjadi kebiasaan, mau dihilangkan 2 tahun, belum tentu bisa. Sudah menjadi kebiasaan 10 tahun, mau menghilangkannya dalam keadaan setahun, subhanallah. Tentu butuh pengorbanan. Bisa jadi menghilangkannya hampir sama seperti ketika sudah menjadi kebiasaannya. Kebiasaannya 10 tahun, menghilangkannya bisa 5 tahun, subhanallah. Ajib, luar biasa. Apalagi orang sudah kecanduan, ketagihan dengan dosa, ketagihan dengan maksiat. Kalau dia membiarkan hatinya, suatu saat dia bisa nagih. Kalau dia membiarkan imannya terus lemah, suatu saat kebiasaan yang sudah terkubur tadi bisa keluar menagih. Ketika menagih tadi, inilah peperangan batin antara ilmu, iman, takwa, dan gangguan syaitan. Wala yazalu hadan nuru dha'ifu wa yadhhal fa dhulamul ma'siyah yuqawi hatta yasiru qalbu fi mithl layla bahim fa kam min muhlik yasqut fihi wa la yabsur. Berapa banyak orang ketika hatinya sudah terhitamkan dengan dosa, dia terjatuh dan dia tidak bisa lagi melihat kebenaran. Wa kal a'ma kharaja bil lail, bagaikan orang yang buta keluar di malam hari. Fit tariqi dhata muhalik wa mu'atib, dia keluar di malam hari di jalan yang penuh dengan bahaya. Fayu'azil salamah, maka ketika itu dia akan kehilangan keselamatannya. Fayu'azil salamah, alangkah sedikitnya keselamatan untuk dia. Fayusur'ah atau bahkan dia akan jatuh kepada kebinasaan. Thumma tuqawwi tilka dhulumat, kemudian kegelapan-kegelapan dosa tadi yang menutupi cahaya-cahaya iman semakin menguat kegelapan tadi. Fatufidu min qalbi ila jawarih, yang tadinya kegelapan tadi hanya di hati, hatinya mulai sudah menjadi mengeras, hatinya sudah menjadi kaku, hatinya sudah menjadi hilang rahmah, hilang sayang. Katanya apa? Tufidu min qalb, yang tadinya di hati tadi sudah mulai teraplikasikan, nampak jawarihnya. Tadinya hatinya baru senang saja melakukan dosa, tapi masih malu menampakkan bahwa dia bagian dari orang berdosa tadi. Tapi dia melakukan, terus dia melakukan, sehingga maksiat tadi menguasai dirinya. Ketika sudah menguasai dirinya, akhirnya nampaklah dari fisikisnya, dikeluarkan apa yang ada pada isi hatinya. Gak mungkin tiba-tiba, ya Pak, tidak mungkin tiba-tiba orang langsung menampakkan dia kelainan seksual LGBT, gak mungkin kan. Kapan itu terjadi? Kapan dia berani menampakkan dirinya? Ketika penyakit itu semakin kronis di dalamnya. Awalnya dia hanya tahu dirinya saja, malu ketemu orang, malu orang lain tahu. Tapi ketika dia ada di dirinya ini, dia malah biarkan, dia malah pupuk, dia malah tambah kemaksiatannya. Akan hilang rasa malu tadi, akan dinampakkan dengan dirinya. Ini katanya, wa tufidu min qalbi ila jawarih, yang tadinya cuma di hati, jadi kenampak, kelihatan. Begitulah semua dosa. Itu hanya sebagian yang kita contohkan. Semua dosa seperti itu. Yang tadinya malu hanya tahu di hati saja, tapi karena sudah dibiasakan akan nampak dari gaya bicaranya, arah pembicaraannya kepada apa yang dia cintai, arah pembicaraan kepada apa yang dia sering lakukan, perbuatannya, tingkah lakunya, itu akan menampakkan semuanya. Fayughshi wajh minha sawad, bahkan karena kehitaman hatinya tadi akan nampak pula kehitaman dari wajahnya. Bihasabi quwwatiha wa tazawidha, tergantung seberapa kuatnya dan tergantung seberapa besar dan banyaknya dia menambah dosa dan kemaksiatan. Fa idza kan 'inda al-maut dhaharat fil barzakh, jika dia telah mati maka kegelapan tadi akan nampak fil barzakh, di kuburnya pun gelap. Enggak ada cahaya sama sekali. Wa amtala qubru dhulmah, bahkan kuburannya akan dipenuhi dengan kegelapan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan akan datang malaikat yang berbau menjijikkan, berpenampilan menakutkan. Mendudukkan dia tanya, siapa engkau? Padahal itu amalannya. Dia sendiri mau lari, enggak bisa lari. Saking takutnya melihat malaikat yang mendudukkannya. Bukan hanya sampai di situ, ini malaikat pun bawa mitraqah, bawa palu, godam yang sangat besar. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya palu ini dipukulkan kepada gunung, tentu gunung akan menjadi turab, menjadi debu. Tapi dipukulkan kepada dia. Dikatakan di sini, wamtala'at al-qabr dhulmah. Ketika dia telah mati, maka kegelapan dosanya tadi yang menutupi hatinya, bahkan terkadang menutupi fisikisnya, menampakkan kepada dosa. Ketika dia mati, wamtala'at al-qabr dhulmah, kuburannya pun menjadi gelap. Kama qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, inna hadhil qubura mumtali'ah ala ahliha dhulmah. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi orang yang bagi ahlinya, bagi penghuninya. Innallaha munawwiruha bisalati alaihim. Tapi Allah akan memberikan cahaya kepada kuburan tadi dengan orang-orang yang mendoakan penghuni kubur. Itu salah satu bakti kalau kita kepada orang tua yang telah meninggal, memberikan cahayanya, bukan taruh lilin di atas kuburan. Bukan, bahkan itu terlarang. Mengubur tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan, mengubur bersama saraj, yaitu lilin diletakkan. Tapi mencahayai kuburan, menerangi kuburan, doakan penghuni kubur. Ini kata Rasulullah SAW di sini, bahkan Ibnu Qayyim, hadis ini riwayat Bukhari, bahwa doa atau salawat orang yang menziarahinya akan memberikan cahaya kepada penghuni kubur. Wa idza kana yaumul mi'ad, itu ketika di kuburan gelap. Adapun ketika hari kebangkitan nanti, wal hasyr ibad, ketika hari manusia dikumpulkan, alat wujuhu uluan zahiran yarahu kullu ahadin, maka nampak dari wajahnya, nampak dari tanda-tandanya, semua orang yang lihat tahu bahwa dia pelaku maksiat. Hatta yusiru wajah aswad minal hamah, sampai wajahnya itu betul-betul hitam bagaikan arang. Jadi nanti di hari kiamat ketika dibangunkan, nampak, oh ini Masya Allah penghafal Quran, diberikan taj, diberikan mahkota oleh Allah. Oh ini tukang azan, Allah berikan kelebihan bahwa Allah akan panjangkan lehernya sebagai kemuliaan. Ternyata pelaku maksiat juga, pelaku dosa juga, yang hatinya telah digelapi dengan dosa di dunia, ketika dibangkitkan di yaumul kiamah, kelihatan, oh ini pelaku maksiat, pelaku dosa. Fayalaha min uqubatin latuwazinu lizzatid dunya. Kata dia, wahai celakalah, inilah hukuman-hukuman yang didapatkan pelaku maksiat. Apakah hukuman-hukuman ini setara dengan senilai? Apakah hukuman-hukuman ini setara dan senilai dengan kelezatan yang didapatkan dengan maksiat? Maksudnya, kalau orang berpikir sekali lagi, selezat apa sih dosa itu? Selezat apa sih maksiat itu? Selezat apa sih yang haram itu? Pikirkan selezat apa? Kalau katanya enak mabok, seenak-enaknya mabok, pasti gak bakalan nikmat. Iya, gak mungkin orang mengatakan nikmat. Seenak-enaknya zina, ujung-ujungnya penyakit. Seenak-enaknya makan yang haram, korupsi, ujung-ujungnya was-was, takut ketahuan orang. Apakah kenikmatan-kenikmatan ini mau engkau tukarkan dengan azab di yaumul kiamah? Jika engkau bandingkan azabnya dengan nikmatnya, maka enggak sebanding. Ini dikatakan Ibnu Qayyim. Fayalaha min uqubatin la tuwazinu lidzatid dunya. Inilah uqubah, hukuman-hukuman yang tidak sebanding dengan kenikmatan dunia dan seisinya. Kalau seandainya nikmat dunia dan seisinya digabungkan. Fa ajma'iha min awaliha ila akhiriha. Bahkan jika dikumpulkan semua nikmat dunia dari awal sampai akhir, dikumpulkan, diletakkan di satu timbangan, dan hukuman dan azab tadi diletakkan timbangan yang lain, maka azab ini tidak senilai dengan nikmatnya dunia. Fa kaifa biqastul abdil mungis mungkidul mut'ab fi zamani innama huwa sa'atan min halam. Bagaimana seorang hamba kata di sini, pada hari kiamat kegelapan tersebut naik ke wajah, kata dia, bagaimana halnya dengan hamba yang hidup dalam keadaan kesusahan dan keletihan dalam suatu masa, yang hidup dalam bagaikan sekejap mimpi. Allah tempat meminta pertolongan. Artinya, bagaimana Allah orang bisa melalaikan hidup mereka di dunia ini, padahal hidup mereka bagaikan sekejap mimpi. Hidup itu bagaikan sa'ah, sebentar saja. Tiba-tiba sudah enggak kerasa, tiba-tiba sudah hampir 40. Enggak kerasa, tiba-tiba hampir 60. Enggak kerasa, tiba-tiba sudah divonis dokter umur tinggal sekian. Subhanallah. Bagaimana hidup yang sesaat ini bisa menipu dengan kehidupan yang lebih panjang? Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim, bahwa maksiat menyebabkan hati tadi hitam, menyebabkan hati tadi gelap, menyebabkan hati tadi buta, tidak bisa melihat kebenaran dan tidak bisa menilai al-haq. Bahkan dia akan membenci kebenaran. Berikutnya, faslun wal ma'asiyah wal ma'asi tusaghiru nufus. Kata Ibnu Qayyim, berikutnya adalah dampak dari dosa. Dosa-dosa itu akan menyebabkan jiwa menjadi kerdil. Hati, jiwa menjadi kerdil. Bagaimana bisa? Kata Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha, dan di antara hukuman-hukuman bagi pelaku dosa, anha tusaghirun nafas tuqmi'uha, bahwa orang yang melakukan dosa tadi akan menjadikan jiwanya kecil, kerdil, bahkan menjadikan dirinya rendah, watadsih wa tuhakkiruha, bahkan menjadikan dirinya itu tenggelam, bahkan menjadikan dia rendah, hatta takuna asghar syai' wa ahqar, sampai dia merasa bahwa dia yang paling rendah dan paling kecil. Kama anna ta'ata tanmiha, sebagaimana ketaatan itu akan menumbuhkan jiwa, wa tuzakkiha, sebagaimana ketaatan juga akan mensucikan jiwa, wa tukabbiruha, bahkan ketaatan akan menjadikan jiwa tadi besar, kokoh, kuat, penuh dengan semangat, tidak mudah putus asa, jiwanya besar, jiwanya kokoh, jiwanya tangguh. Kenapa itu? Karena ketaatan. Ketika dia taat kepada Allah, Allah berikan dia ketenangan, Allah berikan dia kekuatan, Allah berikan dia kelapangan. Tapi ketika dia maksiat kepada Allah, tusaghiru nafsah, kemaksiatan tadi menyebabkan dia selalu bimbang, merasa kecil, merasa enggak mampu, risau, takut, bingung. Kenapa? Karena enggak ada tempat dia kembali. Lah kalau orang taat, orang yang betul-betul beribadah kepada Allah dan terus berharap kepada Allah, masalah apapun dia akan tetap besar jiwanya. Kenapa? Karena ada Allah, kata dia, yang dia biasa tempat meminta, yang biasa tempat kembali, yang biasa dia tempat berharap. Tapi kalau orang yang gak pernah minta, gak pernah kembali, bahkan maksiat kepada Allah, ketika dia bertemu dengan masalah yang besar, kemana dia kembali? Tusaghiru nafsah, dia akan merasa putus asa, jiwanya kecil, gak ada tempat kembali. Akhirnya menjadikan kegalauan, kerisauan, kebimbangan, ketakutan yang terus menerus. Dikatakan di sini Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflah, telah beruntunglah. Ini dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah, sungguh beruntung. Aflah, sukses, beruntung. Beruntung di mana? Tidak disebutkan di sini, tapi pasti beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Jika di Quran disebutkan sesuatu pekerjaan, beruntung contohnya, lalu tidak disebutkan beruntung dalam bidang apa? Beruntung dalam bidang perdagangan kah? Beruntung dalam bidang pendidikan kah? Maka masuk umum beruntung di semua bidang, baik dunianya dan akhiratnya. Kenapa dia beruntung? Man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Bagaimana mensucikan jiwa? mensucikan jiwa yang paling suci adalah menghindari dosa. Itu yang mensucikan jiwa. Walaupun ibadah dalam ayat yang lain disebutkan qad afla tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla, disebutkan terapi untuk mensucikan jiwa adalah wa dzakara isma rabbihi, menyebut nama Allah, zikir. Itu terapi mensucikan jiwa. Fasalla, salat. Jadi kalau orang ada bilang yang penting hati saya suci tapi enggak salat, dusta. Kenapa? Karena kalau engkau enggak salat, jiwamu tidak akan pernah suci. Jiwamu tidak akan pernah suci. Karena Allah mengatakan wa dzakara isma rabbihi fasalla. Orang yang mensucikan jiwanya itu adalah orang yang mengingat Allah dan dia salat. Maka itu orang yang salat ba'dallah, jika salatnya ikhlas, khusyuk kepada Allah, pasti Allah akan lapangkan dadanya. Allah akan lapangkan dadanya. Kan ketika lapang dada itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia banyak kebaikan. Wal makna waqad khaba man dassaha, dan rugilah, khaba bangkrutlah, rugilah. Siapa yang rugi? Man dassaha, orang yang dassaha. Dassa itu mengotori jiwanya. Wal makna, maknanya adalah qad aflaha man kabaraha wa alaha bi ta'atillahi wa adharaha. Maknanya kata Ibnu Qayyim, ayat ini adalah telah beruntunglah orang yang membesarkan jiwanya, meninggikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah, wa adharaha, dan dia mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah. Wa qad khasara, dan bangkrutlah, rugilah, man akhfaha, orang-orang yang merendahkan dirinya, wa haqaraha, menghinakan dirinya, wa saghara, bahkan dia memperkecil dirinya, bi ma'siyatillah, dengan maksiat kepada Allah. Wa asl tadsiyah ikhfa, karena kalimat dassaha itu asal kalimat adalah ikhfa. Ikhfa itu berarti menyembunyikan. Menyembunyikan berarti dia menyembunyikan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yadussuhu fitrab, apakah mereka menyembunyikannya di dalam, menanamnya di dalam tanah. Fal asiya dussu nafsahu fil ma'siyah, orang yang bermaksiat menenggelamkan dirinya itu di dalam kemaksiatan. Wa yakhfa makanaha, dan dia menyembunyikan kedudukannya. Wa yatawara minal khalq min su, dan dia menyembunyikan dari makhluk perbuatan jeleknya. Wa ma ya'tabih, dan apa-apa yang menyebabkan dari kemaksiatan tadi. Wa qarin qama'a inda nafsah, bahkan dia telah mengubur dirinya. In qama'a inda Allah wa in qama'a indal khalq, bahkan dia telah melakukan, ya dikatakan in qama'a inda Allah di sini adalah artinya dia telah berpisah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari khalaq. Fa ta'atu wal bir tukabbiru nafs wa ta'izzuha wa ta'liha wa tu'liha. Ketaatan dan kebaikan itu akan membesarkan jiwa. Membesarkan jiwa maknanya Allah alam, termasuk salah satunya adalah merasa dia optimis. Enggak pernah dia merasa khawatir, enggak pernah merasa sedih. Seandainya dia pernah mendapatkan sesuatu yang besar di hadapannya, jiwanya enggak pernah mundur. Karena ada Allah. Dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Itu merupakan jiwa tukabbiru nafsa. Wa tu'izzuha wa tu'liha, menyebabkan dia mulia, menyebabkan dia tinggi. Hatta tasiru asyrafu syai' wa akbar, sampai dia menjadi yang paling mulia dan paling besar. Wa azkaha wa ala, bahkan menjadi yang paling suci dan paling tinggi. Wa ma'adzalika fahiya adzal syai' wa ahqaru wa asghadillahi ta'ala. Ketika dia besar tadi di hadapan siapa? Di hadapan makhluk. Ketika dia mulia di hadapan siapa? Di hadapan makhluk. Ketika dia suci tadi, ketika dia tinggi tadi, ketika dia menghadapi segala masalah dengan kebesaran jiwanya, tapi dia bersamaan dengan itu adzal syai' wa ahqaru wa asghadillahi, tapi di hadapan Allah dia paling rendah. Di hadapan Allah dia paling kecil. Di hadapan Allah dia paling tunduk dan paling berharap. Itulah sifat seorang mukmin. Orang mukmin tidak akan gentar dengan apapun selama ada Allah bersamanya. Kapan dia yakin Allah bersama dia? Ketika dia terus melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang melakukan terus ketaatan kepada Allah dan berusaha mujahadah mendekatkan diri kepada Allah, termasuk salah satunya pasti Allah akan tanamkan di dirinya, dia yakin Allah tolong dia. Karena dia berusaha selalu mengingat Allah. Berbeda dengan orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, dosa kepada Allah, bahkan melakukan pengkhianatan kepada Allah, hatinya akan semakin jauh dari Allah. Ketika hatinya semakin jauh dari Allah, maka dia tidak ada tempat kembali lagi yang menyebabkan dia tempat bergantung, sehingga dia merasa dirinya sendiri. Ketika merasa dirinya sendiri menghadapi masalah tadi, dia akan merasa kecil dirinya, karena tidak ada Allah Subhanahu wa taala yang tempat dia bergantung itu dalam dirinya. Wa hada asghar nufus misun ma'siyatillah wa hada al-dil hasal laha hada al-izza wa syaraf wa numu fama asghar nufus misun ma'siyatillah. Tidak ada lagi yang lebih mengecilkan jiwa, mengerdilkan jiwa sebagaimana maksiat. Wa makabbaraha wa syarrafaha wa rafa'aha mithlu tha'atillah. Dan tidak ada yang bisa membesarkan jiwa, memuliakan jiwa, mengangkat jiwa kita ini sebagaimana ketaatan itu akan menjadikan kita mensucikan jiwa-jiwa kita. Ini dampak maksiat berikutnya, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dia akan merasa dirinya kecil, bahkan menyebabkan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Akan terus dihantui kekhawatiran, akan terus dihantui ketakutan, akan terus dihantui ketidakpercayaan diri, bahkan akan takut menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Bahkan saking takutnya dia memikirkan sesuatu yang harusnya belum dia pikirkan. Mikirkan apa? Bagaimana nanti tujuh anak-anak saya, tujuh keturunan saya. Masya Allah, anak tujuh keturunan udah dipikirin, padahal anak yang tiga keturunannya belum dipikirin, belum ketemu. Kenapa? Allah jadikan saghir, dirinya kecil, terus dihantui ketakutan. Tapi kalau orang yang bertakwa, orang yang beriman, Allah tempat kembali. Apapun masalahnya, saya meninggal sekarang, saya meninggal besok, saya punya harta, saya gak punya harta, anak saya ada Allah, gak pernah takut. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang meninggal, tidak ada yang melata di muka bumi, pasti Allah berikan rizki. Orang beriman, jiwanya besar, tempat bergantungnya Allah yang maha besar, maka mengantarkan dia kepada kepercayaan dirian yang besar. Faslun al-ma'asi fi sijni syaitan. Pembahasan berikutnya, maksiat itu adalah perangkap dan jerat syaitan. Orang kalau sudah bermaksiat berarti sudah masuk ke dalam perangkap syaitan. Wa min uqubatiha, dan di antara hukuman-hukuman bagi pelaku maksiat, annal 'asi daiman fi asar syaitani wa sijnu syahwati wa quyudu hawa fa huwa asiru masjun muqayyid wa la asir aswa halan min asir asarruhu wa 'adah aduhu lah wala sijna adyaq min sijn hawa wala qaid as'ab min qaid syahwah fa kayfa yasiru ila Allah wa darul akhirah wa qalbu ma'surun masjunun muqayyidun fa kayfa aw muqayyadun fa kayfa yakhthu fa kayfa yakhthu khutwatan wahidah. Berkata Ibnu Qayyim, kata dia, di antara dampak-dampak dosa dan hukuman bagi pelaku dosa adalah orang yang melakukan maksiat akan terus-menerus berada pada, dia akan menjadi tawanan syaitan, ditawan oleh syaitan, dan dia akan dipenjara oleh nafsunya, dan dia akan diikat oleh hawanya, syahwatnya. Fahuwa asiru masjunu muqayyid, dan dia menjadi orang yang terbelenggu, terpenjara dan terikat, bahkan tertawan oleh syaitan. Tidak ada tawanan yang paling-paling jelek daripada tawanan musuh yang paling dahsyat. Orang kalau sedang berperang, kemudian ditawan oleh musuhnya, dipegang oleh musuhnya, dan diikat oleh musuhnya, dan dipenjara oleh musuhnya, apa yang terjadi bagi dirinya? Hancur. Lah kita, siapakah musuh kita? Syaitan. Ketika seorang muslim melakukan kemaksiatan, berarti dia telah masuk perangkap kepada perangkap-perangkap tawanan syaitan. Ketika syaitan sudah menawannya, syaitan memenjarakan dia dengan syahwatnya, sehingga dia tidak bisa keluar lagi dari syahwatnya itu. Syaitan sudah mengikatnya dengan hawa nafsunya, sehingga dia merasakan hawa nafsu tadi tidak bisa, dia tidak bisa lagi menghindar dari hawa nafsunya. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, apa kata Ibnu Qayyim? La sijna ayy adyaq min sijna hawa. Tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu. Tidak ada ikatan yang lebih susah tidak ada ikatan yang lebih sulit dilepaskan sebagaimana ikatan syahwat. Bagaimana orang mau berjalan menuju Allah sementara hatinya terpenjara? Bagaimana dia mau berjalan dan melangkah menuju Allah sementara jasadnya atau syahwatnya terpenjara oleh nafsu-nafsu syaitan. Maka orang yang terpenjara oleh maksiat adalah orang-orang yang terpenjara oleh syaitan, dan dia tidak akan bisa berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia ingin berjalan menuju Allah sementara syaitan mengikatnya? Bagaimana dia ingin berjalan menuju Allah sementara syaitan membelenggunya? Tidak akan bisa dia melepaskan belenggu-belenggu syaitan tadi kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Sudah masuk waktu isya, insyaallah kita akan lanjutkan nanti ba'da isya sedikit lagi. Bagi ada pertanyaan dipersilahkan ba'da isya. Allah musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi dari pembahasan kita bahwa maksiat itu merupakan penjara-penjara syaitan, belenggu-belenggu syaitan, dan dia merupakan ikatan-ikatan syaitan. Jika seorang hamba melakukan maksiat, berarti dia telah tertawan oleh musuhnya yang paling dahsyat. Artinya dia sudah kalah perang. Orang kalau sudah tertawan sama musuhnya, salah satu tanda kekalahan dalam peperangan. Bagaimana dia mau menang sementara dia sudah terikat? Maka kata dia di sini, tidak ada penjara yang paling sempit sebagaimana seorang terpenjara oleh nafsunya. Tidak ada ikatan yang paling sulit dibuka sebagaimana seorang sudah terikat dengan syahwatnya. Susah orang kalau sudah kena syahwat, dikasih berpikir yang normal udah gak bisa. Diingetin kadang juga gak bisa. Udah terbutakan matanya dengan syahwat. Betapa banyak orang seperti ini. Diingetin apa saja? Diingetin akhirat, diingetin kamu sudah berkeluarga, kamu punya anak, kamu begini. Hari ini iya, besok tidak lagi. Sudah terkait, terikat dengan jerat-jerat syaitan. Sehingga syaitan tadi menguasai dirinya. Katanya di sini, فَكَيْفَ يَسِيرُ إِلَى اللَّهِ وَدَرُ الْأَخِرُ وَقَلْبُ مَعْسُورُ بِمَسْجُونٌ وَقَيَّدٌ. Bagaimana dia mau jalan menuju Allah sementara hatinya, dirinya tertawan, terikat dan terpenjara oleh syaitan, syahwat dan nafsunya. كَيْفَ يَخْطُو خُطُوَةً وَاحِدَةً. Bagaimana mau langkah satu langkah saja enggak bisa, apalagi mau melangkah dengan langkah-langkah yang banyak. Fa idza qayyada qalbu turuqatuhu afat min kulli janibin bihasabi quyudih. Jika hati telah terikat, datanglah berbagai bencana dan kerusakan dari segala penjuru sesuai dengan ikatan tersebut. Semakin terikat, semakin enggak bisa apa-apa, semakin banyak bencana, kerusakan, musibah yang dia dapati. Masal qalbi wa masal ta'ir. Hati itu bagaikan burung. Kullama ala ba'uda an afat wa kullama nazal ihtawasat afat. Semakin tinggi dia, semakin jauh dari kehancuran, tapi semakin dekat dia terbangnya, maka semakin banyak kehancuran yang akan dia dapati. Dalam sebuah hadis dikatakan, asyaitonu da'bul insan. Syaitan itu bagaikan serigala manusia. Fakama anasya allati la hafidhaha wa hiya bainad dhi'ab sari'atul atab. Bagaikan seekor kambing yang enggak ada penjaganya dan dia berada di antara intaian-intaian serigala, maka kambing seperti ini akan cepat mati. Wa kadzalika abdu, begitu juga seorang hamba, idza lam yakun 'alai hafidhun, jika enggak ada yang jagain dia. Minallah, enggak ada penjagaan Allah dari dia. Enggak ada pelindungan Allah dari dia, enggak ada pertolongan Allah untuk dia. Fa da'bu muftarisah labud, maka musuhnya, serigalanya itu syaitan selalu mengintai dia agar dia lalai. Wa inna may yakunu 'alai hafid minallah bittaqwa. Bagaimana supaya Allah menjaganya? Penjagaan Allah adalah dengan ketakwaan. Fa huwa wiqayatun wa jannatun hasinun wa baina ta'ab. Dia adalah tameng, dia adalah penjaga, dan dia adalah pelindung antara manusia dan serigalanya, yaitu syaitan. Wa kama hiya wiqayatu baina wa baina uqubatid dunya wal akhirah. Sebagaimana juga ketakwaan itu adalah tameng antara seorang hamba dengan hukuman dunia dan akhirat. Jika dia berpakaian, bertamengkan, menjaga dirinya dengan ketakwaan, maka dia terjaga dari ukubah dunia, hukuman dunia, azab dunia dan azab akhirat. Wa kullama kanat syah aqrab min ra'i kanat aslam min dhib. Setiap kali kambing tadi dekat dengan penggembalanya, maka semakin jauh dia dari serigala. Maka dia paling selamat dari serigala. Wa kullama ba'udat, semakin jauh kambing ini dari penggembalanya, kana aqrab ila halak, maka semakin dekat kepada kehancuran. Wa aslam matakunu syah idza qarabat min ar-ra'i. Maka kambing yang paling selamat adalah kambing yang paling dekat dengan penggembala. Wa inna ma ya'khudhu dhi'b, sesungguhnya serigala itu akan menerkam kambing yang sendirian. Wa hiya ab'ad min ar-ra'i, dan dia adalah yang paling jauh dari penggembalanya. Begitu juga kita, semakin jauh dari Allah semakin mudah setan menjerat. Semakin jauh dari Allah semakin terombang-ambing mengikuti syahwat dan nafsu yang terkadang kita tidak bisa menguasai diri. Sehingga ketika tidak bisa menguasai diri, menyalahkan seolah-olah ini sudah takdir, padahal dia membiarkan setan menguasai dirinya. Semakin mendekat dengan Allah, semakin mengeluh kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin meminta kepada Allah, semakin Allah berikan perhatian dan memberikan penjagaan. Semakin Allah jaga dia, semakin Allah jauhkan dia dari syaitan. Maka tidak ada lagi perlindungan yang paling besar sebagaimana kita berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Bukan hanya ketika baca Quran saja kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kadang kita lagi kerja juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang kita lagi pergi keluar rumah, berkumpul dengan banyak orang di jalan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perlindungan Allah akan dekat kepada orang-orang yang mendekat diri kepada Allah. Tapi orang yang menjauh pada Allah, ini maksiat, semakin jauh dari Allah, semakin syaitan mengintainya. Ketika setan sudah mengintainya, dia akan terpenjara, dikatakan di sini, dia akan terikat dengan syahwatnya, dia akan terpenjara dengan nafsunya, sehingga dia tidak bisa mengalahkan lagi, dia bagaikan orang yang ditawan oleh setan. Wa aslu hadza kulluha, dan asal semua ini adalah anna qalb kullama kana 'abd minallah kanat afat ilai asra. Asal dari semua ini adalah semakin hati itu jauh dari Allah, maka semakin dekat hati tadi pada kerusakan dan kehancuran. Wa kullama qaruba minallah ba'udat an afat, semakin hati tadi dekat kepada Allah maka semakin jauh dari kehancuran. Wal ba'd minallah maratib, jauh dari Allah itu bertingkat-tingkat. Dekat kepada Allah juga bertingkat-tingkat. Dekatnya nabi paling dekat, tidak seperti dekatnya wali. Dekatnya wali lebih dekat daripada orang soleh biasa. Orang soleh biasa lebih dekat kepada Allah daripada orang iman atau orang Islam. Orang berislam lebih dekat daripada orang semisal begitu. Maka bu'd minallah, jauh dari Allah pun bertingkat-tingkat. Ba'duha asyaddu min ba'd, sebagiannya lebih jauh dari sebagian yang lain. Faghaflah, lalai, tub'adul qalb anillah, ini akan menjauhkan hati dari Allah. Wa bu'dul ma'siyah a'dham min bu'dil ghaflah, tapi kejauhan orang yang melakukan dosa dan maksiat lebih jauh daripada orang lalai. Terkadang orang lalai tapi enggak dosa. Cuman enggak ingat Allah saja, enggak hidup saja hatinya. Tapi orang yang maksiat lebih jauh dari Allah daripada orang lalai. Wa ba'dul bid'ah a'dham min ba'dil maksiat. Orang yang jatuh kepada bid'ah lebih jauh daripada maksiat. Kenapa? Karena orang maksiat ketika bermaksiat menyadari itu dosa. Orang bid'ah kadang-kadang melakukan bid'ah padahal dia merasa itu mendekatkan diri kepada Allah, maka dia lebih jauh dari Allah. Wa bu'dun nifaq wa syirik a'dham min dzalika kulluh, dan orang yang nifaq dan syirik itu paling jauh dari Allah, lebih jauh dari segalanya. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran berikutnya, bahwa semakin jauh dari Allah semakin setan mengintai kita. Ketika setan mengintai kita, setan akan menjerat, memberikan perangkap, mengikat dengan syahwat, dan dia akan mengikat juga, bahkan dia akan menawan kita dengan nafsu. Jika sudah terikat, sudah ditawan, bahkan terjerat oleh jerat-jerat setan, maka tidak ada lagi yang paling menghancurkan bagi seorang hamba kecuali tipu-tipu daya setan kepada dirinya. Allah musta'an. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam lindungan Allah wa iyyakum. Ustaz, banyak dari teman-teman saya yang dulunya berpegang teguh kepada sunnah istiqomah baik, tetapi banyak pula dari mereka yang sekarang jauh dari sunnah, artinya futur, bahkan meninggalkannya. Apa penyebabnya Ustaz? Apakah dampak dari maksiat? Penyebab banyak sebenarnya, penyebab daripada orang dulunya baik, dulunya istiqomah, tiba-tiba berbalik. Allahu alam, salah satu faktor yang terbesar adalah ikhlas, kemurnian tujuan mencari ridha Allah. Semakin kuat orang mencari ridha Allah, semakin kuat kemurnian keikhlasannya beramal soleh karena Allah, maka semakin kokoh dia menghadapi semua ujian. Iman, kata para ulama, itu bagaikan emas. Emas tidak akan diketahui kadar emasnya kecuali telah dibakar. Dibentuk, gak bahkan bisa jadi bentuk kecuali dibakar. Maka seperti itu juga iman kita. Tidak akan diketahui kadar keimanan kita sebenarnya kecuali akan melalui ujian-ujian, cobaan-cobaan yang membakarnya tadi. Kalau tekad kita, tujuan kita gak kuat kepada Allah, baru dapat sedikit masalah saya sudah mundur. Tapi kalau semakin kuat tujuan kita, saya menjadi soleh karena Allah, apapun taruhannya, nyawa saya taruhannya, pangkat saya taruhannya, harga diri saya, puku tujuan saya Allah. Kalau sudah kuat tujuan ini, dibarengi dengan ibadah, plus ditambah dengan asupan-asupan ilmu agar iman tadi terus berkembang. Kalau gak dimasukkan ilmu, semangat kadang-kadang melempem. Kalau ini semua terpenuhi, insya Allah dia kuat. Tapi kalau faktor-faktor ini hilang, faktor keikhlasannya, kekuatan tekadnya menuju Allah kurang, baru kena angin sedikit dah, keprek, jatuh. Bang, jangankan kena badai, baru kena angin dikit udah jatuh. Kenapa? Kurang kuat tekadnya. Tekad apa, Ustaz? Tekad ingin bertemu Allah. Tekad ingin mencari ridha Allah. Tekad ingin menjadi hamba Allah. Itu perlu ditekadkan dalam diri kita. Gak ada yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Gak ada. Allah segala-galanya. Segala-galanya. Jika ini telah ada, tekad ini ada, tekad butuh pupuk, iman butuh pupuk. Bagaimana pupuknya? Belajar, ibadah. Bagaimana pupuknya? Berteman dengan orang soleh. Jangan dikasih, ini sudah ada bibit-bibitnya dikasih racun. Belum tumbuh, udah mati. Racunnya apa? Maksiat. Racunnya apa? Dosa. Racunnya apa? Meninggalkan ibadah. Itu racun semua. Racun-racun keimanan yang menyebabkan iman tadi lempem, melempem. Maka kalau ada orang dikatakan di sini, apakah dikatakan maksiat? Mungkin salah satunya sebab maksiat. Maksiat membutakan hati. Yang tadinya maksiat itu membutakan hati. Yang tadinya dia senang Quran, gara-gara maksiat, Quran jadi agak kurang senang. Yang tadinya senang ibadah sholat malam, gara-gara maksiat ibadah sholat malam ditinggalkan. Yang tadinya senang melakukan, senang ke majelis taklim, gara-gara maksiat akhirnya sudah tidak merasakan lagi nikmat majelis taklim. Ketika kenikmatan ini semua hilang, mudah dia terbawa dan terseret kepada maksiat. Ya, jadi berikan nasihat kepada kami agar selalu meninggalkan maksiat dan agar tetap istiqomah di atas sunnah. Nasihatnya adalah ikhlaskan. Apa itu ikhlas? Murnikan tujuan hidup kita untuk Allah. Itu yang penting. Tekadkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, puasaku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Enggak ada untuk yang lain. Maka perjuangkan untuk selalu menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan ingat, iman ini harus tetap dipupuk. Itu yang kita katakan tadi. Itu mudah-mudahan menjadi salah satu sebab yang kita menjadikan istiqomah. Di sini ada pertanyaan, seorang akan menjadi dokter, tapi dia melakukan beberapa perkara yang dia menganggap ini sebuah kemaksiatan, dan memang itu kemaksiatan. Apakah dia perlu harus meninggalkan kedokterannya, ataukah dia tetap melakukannya? Kita kaum muslimin terkadang butuh dokter. Terkadang kita butuh dokter. Tapi si fulan ini kalau dia tetap menjadi dokter, dia merasa imannya harus melakukan beberapa perkara yang terlarang menurut dia. Kita katakan betul. Pertama, ya, mungkin yang paling penting adalah tinggalkan sesuatu yang bisa melemahkan imanmu. Tinggalkan sesuatu yang bisa melemahkan imanmu. Kalau memang harus dalam perkara darurat, seorang laki-laki boleh mengobati seorang wanita. Itu boleh. Boleh dalam keadaan tertentu, itu boleh. Ya, apakah harus maju atau urungkan niat saya? Allah musta'an, saya pernah berkenalan dengan seorang dokter, dan dia menikah dengan seorang dokter juga. Tentu dia pernah melakukan koas, kalau enggak mungkin dia dapat gelar dokter. Sekarang apa yang terjadi? Dia buka praktek si suami khusus laki-laki, si istri khusus perempuan. Dan itu baik. Jadi artinya, kalau sekarang karena engkau dalam lingkup yang seperti ini, maka perkecillah sesuatu yang bisa menyebabkan lemah iman. Sampai kapan? Sampai engkau bisa mengatur dirimu sendiri. Sudah bisa mengatur diri sendiri, sudah. Saya enggak terima kecuali laki-laki. Bila perlu seperti si fulan tadi, dokter yang kita sebutkan tadi, semoga Allah menjaganya. Dia pun memiliki istri yang subhanallah dokter juga. Dia bagi dua rumahnya, ruangan ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan. Dan bermanfaat. Bukan bermanfaat buat dirinya saja, ternyata orang-orang banyak datang kepada dia sambil belajar agama. Dia bisa memberikan masukan-masukan agama, bahkan dia bisa membantu dengan bantuan-bantuan sosial yang dari itulah malah bisa masuk ke dalam agama. Subhanallah, ya. Jadi jauhi, hindari sesuatu yang bisa melemahkan iman, bersabar kepada Allah, isti'anah billah, dan bertekad untuk meninggalkannya bila itu kemaksiatan sampai kita mampu meninggalkannya secara penuh. Allah musta'an. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.